Yo. Tahu lagunya ya? Ruta Nirwana, CCS Audio, Art Media, Popo, Motiva. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengan ku. Rasa sekarang kau masih memikirkan tentang bisa, ayo. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Sudah iya.